MF yang telah menulis lirik untuk lagu Nilai Cinta. Antara bulan bintang beribu, danakan sama bulan yang satu. Antara bintang bilang dan bulu, dikau bintang hatiku. Dunia mana tak timpa hujan, lautan mana tak bergelombang. Kiranya cinta musnah tertular di tangkainya, tanpa membawa derita. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan nada dapat ku berkata di kau ku cinta. Kasih yang mana kasih sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Yang mana tak bergelora, sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.